Demi Tuhan, aku tak mendua. Dia bukanlah kekasihku. Percayalah sayang, di hatiku hanyalah dirimu. Jangan dengar kata mereka yang ingin hancurkan cinta kita berdua. Sampai saat ini ku tak pernah mencoba untuk melupakanmu. Sumpah matiku, demi Tuhan, aku tetap setia menjaga janji terucapkan. Percayalah sayang, di hatiku hanyalah dirimu. Jangan dengar kata mereka yang ingin hancurkan cinta kita berdua. Sampai saat ini ku tak pernah mencoba untuk melupakanmu. Sumpah matiku. Sumpah matiku.